Apakah kita wajib baca doa iftitah? Sunnah hukumnya. Apa hukum sholat sunnah ketika baru masuk masjid? Dan apakah kita boleh langsung duduk? Sebaiknya sholat. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah itu wajib atau sunnah muakkadah? Dalil-dalil sangat kuat sekali menunjukkan bahwa itu wajib.